Mitra bisnis, pemerintah menerbitkan aturan yang lebih keras soal peredaran rokok dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya nikotin. Dalam aturan itu, produsen rokok wajib mencantumkan gambar dan tulisan peringatan tentang bahaya rokok, masing-masing 40% dari luas bungkus rokok. Kegiatan yang melibatkan anak berusia di bawah 18 tahun, seperti konser musik, juga dilarang menggunakan sponsor rokok. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat pengetatan aturan rokok ini? Tidak ada perdebatan, yang berarti tentu saja, tidak ada silang sengketa pandangan bahwa rokok itu adalah buruk, bad, barang buruk. Semua sadar itu. Merokok itu adalah tindakan yang bodoh. Merokok itu adalah tindakan yang tidak boleh dipromosikan. Semua sadar itu, di mana-mana. Dan merokok itu membahayakan kesehatan, itu tidak ada perdebatan lagi tentang itu. Sehingga adalah wajar kalau ada pembatasan sehingga orang yang merokok itu tidak bertambah. Terutama dari kalangan anak muda dan anak-anak. Kalau yang tua ya silahkan lah, hak asasi manusia juga kan. Mau bunuh dirinya dengan cara merokok silahkan gitu. Jadi yang ingin kita lindungi adalah generasi muda dan anak-anak. Yang tidak boleh merokok, anak-anak kan. Dan makin banyak kecenderungan perempuan, kalangan perempuan yang merokok. Dan perempuan kalau hamil masih merokok itu membahayakan bayi, itu juga tidak ada perdebatan. Jadi semangat untuk membatasi rokok harus diupayakan. Tapi ironisnya, dibatasi, ditakut-takuti, itu tidak mempan. Saya baru dari Eropa, itu yang namanya merokok itu sudah tidak boleh di hotel, tidak boleh di pub, di kafe, tidak boleh. Jadi orang dingin-dingin masuk ke pub, gitu kan, hangat. Tapi kalau mau merokok, dia menyiksa dirinya dengan keluar. Gitu. Jadi tidak ada, kalau kita di pub masih banyak yang merokok kan, di bar, di mana, di kafe, di mana-mana. Walaupun aturannya di Jakarta tidak boleh. Nah, oleh karena itu, yang paling penting adalah buat peraturan itu untuk dilaksanakan secara konsisten. Kalau sekarang buat peraturan, tapi tidak ada penegakannya, apa gunanya 1000 peraturan juga? Ingat, merokok di mal-mal itu tidak boleh. Sekarang semua mal boleh merokok dan dibiarkan. Lantas apa? Tidak disediakan asbak memang, disediakan piring kecil, kemudian ditaruh tisu basah. Nah, disitulah merokok. Nanti kalau ada razia, enggak kok, kita enggak sediakan asbak, gitu kan. Jadi kemunafikan itu. Jadi apalah gunanya, yang kita butuh tuh law enforcement. Aturan yang ada sekarang dilaksanakan atau tidak. Supaya negara tuh dihargai. Kalau sekarang negara bikin apa? Ya, sabodo amat, gitu. Nah, disitulah yang lebih penting menurut saya. Tapi semangat untuk mendorong ini cukup besar. Nah, kalau yang saya sedih adalah sekarang kan anak-anak kecil juga maniak bola ya. Dan semua acara bola itu disponsori oleh rokok. Jadi anak-anak melihat. Kemudian rokok-rokok itu ada iklannya di jalan-jalan utama. Tidak boleh itu kalau menurut saya di jalan-jalan utama ya. Kemudian TV kan harusnya sebelum jam 10 udah boleh. Sekarang udah boleh lagi. Tapi namanya bukan rokok. Apalah gitu yang macam-macam itulah. Jadi yang kita ingin basmi adalah kemunafikan. Dan negara harus muncul secara tegas gitu. Supaya negaranya juga punya kewibawaan. Kalau sekarang aturan demi aturan. Tapi tidak dilaksanakan. Apa jadinya gitu. Tidak hanya untuk rokok tapi untuk yang lain juga. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.